pilih mama mudah, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama mudah, senyum gendutnya selalu menggoda. Buat pemabuk kepayang, jadi lupa jalan tua. Aku gak mau pulang, mau berkuatan sama mama muda. Aku gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, kita lah tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, kita lah tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera dinikahi. Aku pilih mama muda. pergi meninggalkanku saat diriku terlalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia denganmu. Aku sayang sampai mati segenap kaki. Rasaku membahana getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati segenap jiwa. Bye. akan bertemu dia. DJ Opus on the mix. Cinta kau ingin bagi cintamu. Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatimu?